ba'dul awliya'i fa innahu yasqutul qisasa wa tajibu diyatu wa takunul khairatu fil qaut wa ikhtiyarid diyah ila al wali. Perhatikan, oleh karena itu Allah berfirman, barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, maksudnya keluarga orang yang terbunuh, memaafkan pembunuhnya untuk diganti dengan membayar diyat saja, atau sebagian keluarga terbunuh memaafkan, maka gugurlah hukum qisas. Gugur hukum qisas, ya. Kalau ada pemaafan dari keluarga yang terbunuh, yang terbunuh bapaknya, kemudian istrinya memaafkan, anak-anaknya memaafkan, atau sebagiannya saja, ya, sebagiannya memaafkan. Sebagian itu maksudnya mungkin anaknya yang paling kecil, yang baru balig umur 15 tahun, memaafkan, maka gugur itu hukum qisas. Berpindah kepada hukum gantinya, apa? Diyat, ya. Dan wajiblah menghukum membayar diyat atas si pembunuh. Penentuan pilihan pada tuntutan qisas dan pilihan membayar diyat kembali kepada wali yang terbunuh. Jadi kembali kepada keluarga, apakah memilih qisas atau memilih diyat, ya? Apakah memilih qisas atau memilih diyat? Taib. Kemudian penulis mengatakan, fa idza afa anhu wajaba alai alal wali ay waliyul maqtul an yattabi' al qatila bil ma'ruf min ghairi an yashqa alayhi wa la yahmiluhu ma la yutiq bal yuhsinu al iqtida'a wat talab wa la yuhrijuhu. Apabila dia memaafkan pembunuhnya, dia di sini maksudnya adalah keluarga terbunuh, ya. Apabila keluarga terbunuh memaafkan pembunuhnya, maka wajiblah atas wali itu hukum tersebut, yakni wali si terbunuh untuk mengikuti kesanggupan si pembunuh dengan cara yang baik tanpa memberatkannya dan membebaninya dengan suatu yang tidak mampu dipikulnya. Akan tetapi hendaknya ia menuntut dan meminta dengan baik serta tidak menyusahkannya, ya, serta tidak menyusahkannya. Wa 'alal qatili ada'un ilaihi bi ihsan min ghairi matlin wala naqsin. Dan hendaklah si pembunuh juga membayar diyat kepada yang memaafkan dengan cara baik pula, dengan tidak menunda-nunda, tidak mengurangi, wala isa'atu fi'liyah au qawliyah, dan tidak berbuat jelek baik perkataan maupun perbuatan. Intinya saling melengkapi. Wali yang dari keluarga terbunuh, jika dia memaafkan dan berpindah dari hukum asal, apa hukum asalnya? Qisas, kepada diyat, maka ketika dia menagih diyat itu menagih dengan cara yang baik, tidak membebani lebih daripada beban seorang manusia. Begitu pula si yang terbunuh, yang membunuh, dia tidak boleh menunda-nunda, bahkan tidak boleh berbuat buruk kepada wali yang terbunuh tersebut. Saling melengkapi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis rahimahullahu taala berkata, "Fa hal jazaa'ul ihsani ilaihi bil 'afwi illa al ihsan bi husnil qadha'." Dan tidak ada pembalasan kebaikan dengan pemaafan itu kecuali kebaikan pula dengan menunaikannya dengan baik. Sudah dimaafkan semestinya harus ditunaikan dengan baik, begitu semestinya. Ya. Kalau si yang terbunuh dimaafkan oleh pihak wali yang, saya ulangi, kalau yang membunuh dimaafkan oleh pihak wali yang terbunuh, maka yang membunuh pun harus berbuat baik kepada wali yang terbunuh, harus berbuat baik. Di sini tidak disebutkan berapa diatnya, ya, tidak disebutkan. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum rahmah. Jadi silahkan saja diatnya berapa, itu terserah dari keluarga yang memaafkan. Itu terserah dari keluarga yang memaafkan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wa hadza ma'murun bihi fi kulli ma thabata fi dhimamin nasi lil insan. Ma'murun man lahul haqqu bil ittiba'i bil ma'ruf wa man 'alaihi al haqqu bil ada'i bi ihsan." Ini sangat diperintahkan dalam segala hal yang bersangkutan dengan hak-hak manusia, yaitu seseorang memiliki hak diperintahkan untuk menuntut dengan cara yang baik, dan orang yang diwajibkan untuk menunaikan hak orang lain juga menunaikannya dengan cara yang baik pula. Nah, semestinya seperti itu, Pak. Ya, kalau saya berhutang, maka saya dituntut untuk melunasinya dengan baik. Yang menghutangi juga menghutangi saya dituntut untuk menagih dengan cara yang baik. Makanya saya sering mengatakan tugas debt collector itu kadang tidak nyunah. Pengumpul hutang, ya, itu kadang gak nyunah. Kenapa? Kalau dibarengi dengan pukulan, kemudian makian, ini gak nyunah. Kenapa? Karena di sini kita diperintahkan untuk menagih hutang dengan baik. Lebih baik lagi tunggu. Allah berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Dan jika yang berhutang sulit bayar, maka tunggu sampai mampu. Dan indahnya berhutang, Pak. Ya, apa menghutangi orang lain? Bukan berhutang. Indahnya menghutangi orang lain. Apa keutamaan menghutangi orang lain? Ada yang tahu? Yang suka menghutangi orang lain, kenapa Anda mau menghutangi orang lain? Hah? Memberatkan timbangan pada hari kiamat. Memudahkan timbangan, memudahkan hisab pada hari kiamat. Betul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran," barang siapa yang menunda orang yang membayar hutang kepadanya, maka adallahu Allah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Allah akan memberikan naungan di bawah naungannya yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Itu satu. Yang kedua, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesulitan dengan cara kita menghutangi orang, orang tidaklah berhutang kecuali karena memerlukan. Biasanya seperti itu. Beda dengan memang orang yang berhutang untuk kebanyakan, ah sayang duit ulun dipakai berhutang ah. Nah, ini ada manusia-manusia ini juga seperti ini. Ya. Ini berhutang tercela, tapi kebanyakan manusia berhutang karena perlu. Maka barang siapa yang melapangkan satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari ke dunia, maka niscaya Allah akan lapangkan dia dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Nah, adalah yang lain lagi dari keutamaan menghutangi orang lain. Ini waktu itu saya kajian di Masjid Al-Barakah di Cilengsi, Roja. Saya bilang, saya ingin tunggu SMS-SMS dari orang-orang yang ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah pengajian ini, mudah-mudahan mereka termotivasi dengan yang disampaikan. Keutamaan menghutangi orang lain, yang pertama, hutang itu kan ada batas tempo. 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu. Berarti selama dia menghutangi, maka selama itu dia dianggap sebagai sedekah. Kalau seandainya dia belum dibayar hutangnya, sebelum jatuh tempo. Orang kaya mana saja tidak akan pernah bisa bersedekah setiap hari dalam jumlah yang banyak. Misalkan, Mas Eko menghutangi saya 500 ribu. Ya, selama saya belum bayar, jatuh temponya sampai di sini misalkan, selama saya belum bayar, maka dihitung itu Mas Eko berinfak, bersedekah setiap harinya 500 ribu. Ada yang bersedekah setiap harinya 500 ribu? Enggak ada. Ada siapa? Orang yang menghutangi orang lain. Jangan 500 ribu, 100 ribu mungkin susah. 10 ribu mungkin susah. Nah, itulah keutamaan menghutangi orang lain. Sampai jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo, belum dibayar juga, dan masih ditunggu, maka dikalikan 2 kali lipat. Kalau dia yang menghutangi 500 ribu, berarti dikali 2 kali lipat, 1 juta. 1 juta setiap harinya dia bersedekah, selama belum dibayar. Ya, ini luar biasa. Dan itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Ya, hadis sahih. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi, dan ini yang saya katakan, saya ingin nunggu, dan memang fi'lan banyak SMS akhirnya masuk. Alhamdulillah Ustaz, hutang saya dibebaskan oleh si fulan setelah mendengar kajian. Alhamdulillah, banyak SMS yang masuk. Oh, berarti saya berhasil, alhamdulillah. Habis itu ada pilihan kedua, menghutangi orang lain kemudian dibebaskan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, kana tajiran min bani Israil, yudayinun nas. Ada orang yang saudagar kaya dari bani Israil menghutangi manusia. Fa idza ra'a mu'siran, jika dia melihat orang yang sulit bayar, maka orang tersebut mengatakan kepada pegawainya, tajawaz anhu la'allallahu an yatajawazana, maafkan dia, bebaskan dia, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatajawazallahu anhu, Allah pun membebaskan dia dari api neraka. Bapak pilih mana? Menghutangi dan ditunggu sampai dibayar dengan ganjaran dianggap sedekah setiap hari, atau membebaskan dengan jaminan dimaafkan dan dibebaskan dari api neraka? Pilih yang mana? Hah? Kedua? Yakin langsung dibebaskan kada handak duitnya? Nah, ini berat. Ini manusia sebagian beriman dengan mata. Ustaz, ulun pilih yang pertama aja. Kenapa? Satu, duit ulun akan bulik jua. Yang kedua, ulun dianggap bersedekah setiap hari. Maka mungkin bisa dijawab, tentunya kita milih yang paling utama, yaitu yang kedua. Kenapa? Karena orang yang memilih kedua dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan milih yang pertama, meskipun dianggap bersedekah setiap hari, belum dijamin dia mendapatkan surganya Allah. Cuma begitulah manusia beriman dengan kasat mata. Kalau ulun maafkan Ustaz, kada buliklah duitnya. Nah, itulah. Ya. Itu manusia beriman dengan kasat mata. Yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari, yang menghutangi ketika menagih dengan cara yang baik, yang berhutang ketika dia ingin melunasi juga dengan cara yang baik. Di zaman Rasulullah bahkan ada sahabat yang menagih dengan suara yang lantang kepada Rasulullah. Suara yang tegas, bukan suara kasar, tegas. kata sahabat tersebut, bayar wahai Rasulullah, engkau berhutang bayar. Sahabat-sahabat yang lain sampai marah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'hu fa inna li sahibil haqqi maqal." Artinya, biarkan dia. Orang yang punya hak, dia berhak untuk menagih. Semestinya seperti itu. Ya. Dan ini terhinanya hutang, Pak. Misalkan ada kiai besar tapi berhutang. Muridnya menagih di hadapan orang banyak. Itu si murid tidak salah. Kiainya yang salah enggak bayar hutang. Ustadznya yang salah enggak bayar. Itu tercelaknya hutang. Ya, makanya jangan pernah bermain-main dengan hutang. Makanya saya punya buku judulnya Terhina Karena Hutang. Itu saya sebutkan perkataan Umar bin Abdul Aziz yang beliau mengatakan, usika ala tudayin walau labistumul aba'a. Aku wasiatkan kepada kalian, jangan berhutang. Meskipun hidup sulit, terhimpit gengsi untuk berhutang. Ya, meskipun misalkan menaiki sepeda motor yang menghidupkannya lebih lama dibandingkan menaikinya. Karena mogok terus. Ya. Ini para ikhwah saya kalian. Menaiki lama, pasti setelah itu nanti diganti onderdilnya karena sudah lawas, ada nang terbakar, ada nang ini. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, lebih baik itu dibandingkan mobil mewah tapi ngutang. Mati-mati bawa hutang, lebih baik. Itu maksud beliau, walau labistumul laba, meskipun kalian susah hidupnya, cuma hidup pakai kain, enggak ada pakaian bagus. Ya, gengsi untuk berhutang. Kemudian beliau mengatakan, fa innad daina dhullun bin nahar wa hammun bil lail. Sesungguhnya hutang itu menghinakan di siang hari, meresahkan di malam hari. Menghinakan di siang hari maksudnya apa? Ya tadi, kayak tadi. Ya. Orang yang berhutang, misalkan, yang paling saya kenal di antara bapak ibu sekalian, setiap kali kita berkumpul adalah orang yang menghutangi saya. Ad-da'inu sahibun ma'rufun ladaik. Ini perkataan seorang ulama besar di Arab Saudi yang masih hidup. Artinya, orang yang menghutangimu itu orang yang paling kamu kenal. Orang yang paling kamu kenal. Walau rafa'a sautahu 'alaika ma yalumuhu ahadun. Kalau seandainya dia ngangkat suaramu di hadapanmu, di hadapan orang banyak, maka tidak ada seorang pun yang mencelanya. Dan enggak boleh dicela karena dia punya hak. Dan begitulah nanti di hari kiamat. Yang kita tidak bayar dengan emas, perak, uang, rupiah, dolar. Kita bayar dengan apa? Pahala. Yang punya hak, makanya kan Syekh mengatakan, yang punya hak, dia akan mendapatkan bagiannya. Yang mengambil hak, dia akan membayarnya. Kalau tidak sanggup membayar, dia pikul dosa orang lain. Maka hati-hati. Ya, pada ikhwaskan. Kalau tidak perlu-perlu amat seperti Aisyah. Ketika beliau ditanya, Aisyah, tastadin, wahai Aisyah radhiyallahu anha, kamu berhutang kenapa? Kok banyak sekali berhutang? Ingat ya, bukan ketika kita mengatakan tercelaknya berhutang tadi, kemudian haram, tidak. Boleh, halal. Tetapi jangan sampai berhutang untuk sesuatu yang tidak sangat perlu. Ya, tidak sangat perlu. Apalagi kadang-kadang berhutang hanya karena anak ingin handphone hanyar. Misalkan. Ya, padahal anaknya baru kelas 1 SMP. Kalau nelpon pun, ya, miss call, telpon baliklah, mati. Kenapa? Karena kadang-kadang bawa pulsa. Handphone anak nang bagus-bagus. Jadi sebagian orang tua keliru dalam mendidik anak, salah satunya tidak bisa membedakan mana yang merupakan kebutuhan sang anak, mana yang cuma keinginan. Keperluan dan kebutuhan pun itu dibagi-bagi. Ada yang primer, sekunder, tertiar. Tidak semua dibeli. Bah, ulah hendak itu bahai. Aja kita tukar kena. Ya tidak semua. Ya. Tetaunya ditukar bahutang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik permasalahan itu, maka ini yang dimaksud oleh perkataan oleh para ulama, huququl adamin mabniyatun 'alal musyah yaumal qiyamah. Hak antar manusia di hari kiamat dibangun saling meminta. Nggak bisa saya misalkan bilang kepada seseorang, ya udah saya maafkan hutangmu di dunia. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita perlu ingin dan sangat ingin masuk ke dalam surga. Salah satu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga adalah banyaknya pahala kita. Kalau kita maafkan, sayang. Ya, makanya ada orang mengatakan, kalau seandainya saya sudah mencari orang yang menghutangi saya, mencari orang yang menghutangi saya, tidak dapat juga, maka cari keluarganya. Enggak dapat juga, pindah ke Afrika, Ustaz. Cari di Afrika. Kalau seandainya tidak dapat juga, maka apa yang terjadi pada ikhwah sekalian? Mati, meninggal semua keluarganya. Maka kita bersedekah dan beristighfar untuk orang yang menghutangi kita. Itu pun baru inisiatif. Dalam artian nanti di hari kiamat, mana hutang pian belum bayar sini. Oh, sudah aku sedekahkan. Nah, itu kan urusan pian. Belum hendak pahala. Itu nanti di hari kiamat. Maka jangan bermudah-mudah. Yang apalagi dengan cara riba. Oh, ini seperti orang lari dikejar anjing gila, masuk got, kemudian ditimpa tangga, kemudian di got kena kotoran, kemudian digigit anjing gila. Hah? Ah, ada ular pulang-pulang. Ketujuh pernah menyakiti orang. Tapi bapak ibu saudara saudari kita lanjutkan. Makanya para ikhwah sekalian, perhatikan sekali lagi, yang utama adalah membebaskan. Lihat dalam kesempitan seperti itu, sudahlah. Apalagi kadang-kadang yang hutangnya tidak terlalu banyak. Si Din sudah punya ratusan juta di tabungan. Ya, ada yang berhutang kepada si Din 10 ribu, dikesahkan sepasaran. Allahu Akbar. Ya. Dibebaskan ya, akhi. Tidak usah dicerita-ceritakan. Taib. Kembali ke permasalahan kita, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Penulis rahimahullahu ta'ala kemudian mengatakan, wa fi qawlihi faman ufiya lahu min akhihi tarqiqun wa hathun 'alal 'afwi ila diyah wa ahsana min dhalika al-'afwu majjanan. Subhanallah. Dan dalam firman-Nya, maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan darinya terkandung sikap kelembutan hati dan anjuran kepada tindakan memaafkan dengan berpindah kepada mengambil bayaran diat. Ini anjuran, ya, semestinya lebih baik seperti ini daripada kita mendendam harus mati, anakku mati, anak ikan mati juga. Nah, enggak bisa, ya, bukan tidak bisa, bisa, akan tetapi lebih baik berpindah kepada apa, hukum memaafkan diat. Ya, memaafkan plus bayar gitu, kompensasi. Dan tentunya yang lebih baik lagi itu adalah tindakan memaafkan tanpa bayar. Wah, ini sulit, Pak. Dan ini lezat iman. Ya. Saya pernah menyebutkan di dunia itu ada surga dunia. Ada apa? Surga. Surga dunia itu bagaimana? Yaitu beribadah kepada Allah tatkala kita sempit, terhimpit, atau menahan maksiat tatkala kita punya kesempatan. Kita sebenarnya mampu balas dendam, mampu, tapi kita tahan. Wah, ini lezat sekali. Mampu kita bayar 3 miliar harus diganti anakku. Tapi kita maafkan, sudahlah, ini takdir Allah, saya maafkan dan silakan urus keluargamu. Ini, Pak, adalah surga dunia. Beribadah tatkala sempit. Memaafkan tatkala kita punya rasa dendam. Karena ada orang yang mendendam. Ustaz, orang ini bilang ke saya, dan hakiki ini ceritanya, Ustaz, selama ini saya berpikirnya, orang-orang yang pernah bermasalah dengan saya nggak pernah akan tanggapi. Yang berhutangkah, yang mencela saya kah, saya nggak akan pernah tanggapi. Tapi di hari kiamat hadangi pian. Ini pendendam sampai hari kiamat jangan. Pokoknya di hari kiamat akan kita menghadapan lawan Allah. Ini jangan. Kita mampu balas dendam, tapi kita lebih ingin mendapatkan yang lebih luar biasa. Apa itu? Sifat pemaaf. Ya, ini sulit dan ganjarannya surga, tidak ada lain. Yang disebut oleh Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Karena orang yang mampu beribadah tatkala sempit, mampu dia balas dendam. Kamu harus dikisos. Dia turunkan. Ya sudah, saya maafkan, tapi bayar dia. Dia turunkan lagi. Saya sudah maafkan dan bebas. Lihat Rasulullah. Tatkala penaklukan kota Mekah. Pak, luar biasa, Pak. Bayangkan beliau asalnya diboikot di Mekah. Bani Hashim diboikot. Kalau yang baca sejarah, Bani Hashim diboikot. Tidak dikasih makan, tidak boleh bersalaman, tidak boleh digauli. Diboikot habis-habisan. Kemudian setelah diboikot Nabi Muhammad SAW, kemudian kehilangan paman, kehilangan Khadijah, kehilangan orang-orang dicintai. Akhirnya beliau harus berhijrah. Yang berhijrah dahulu para sahabatnya yang beliau cintai karena Allah. Kemudian beliau itu pun dikejar-kejar, itu pun harus di Jabal Thawr, tinggal beberapa hari di Gua Thawr, ya. Yang kalau mereka menilik ke bawah akan melihat Rasulullah. Kematian di hadapan beliau. Kemudian hijrah ke kota Madinah. Di sana tidak punya siapa-siapa. Sampai para sahabat dikawinkan ataupun disaudarakan dengan sahabat yang lain di kota Madinah. Saking tidak punya apa-apa. Kemudian setelah itu berperang. Perang Badar, menang. Perang Uhud, kalah. Dan terus seperti itu. Ketika Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-7 Hijriah melakukan penaklukan kota Mekah. Pak, gimana Pak? Orang yang dahulunya menghina kita, ya, bisa kita kalahkan. Itu kalau ulun pribadi, Pak, diinjek-injek. Ya. Pokoknya harus mati habis-habisan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika masuk kota Mekah dengan penuh tunduk? Beliau rendah hati. Beliau tawaf di atas ontanya. Beliau menundukkan kepala beliau yang waktu itu memakai mighfar, memakai pakaian perang. Bukan dengan bangganya masuk, kalian kalah semua, saya ada. Enggak, beliau penuh dengan khusyuk. Kemudian beliau mengatakan, "Man dakhala baitallah fahuwa amin." Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk mandakala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan maka dia aman. Kemudian tersisa dari orang-orang kafir Quraisy. Semuanya tersisa masuk ke dalam Masjidil Haram dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau kita, apa yang akan kita lakukan? Beliau mengatakan, lihat, tidak ada pembalas dendam sama sekali. Beliau mengatakan, idhabu wa antum tulaqa. Keluar kalian. Di antara mereka ada yang dulunya menghina, menyiksa, mencela, dan semua perbuatan keji kepada Rasulullah dan para sahabat. Idhabu wa antum tulaqa. Lihat, tatkala mampu balas dendam, ditahan beribadah dalam keadaan sempit, itu lebih utama dibandingkan, lebih lezat dibandingkan kita membalas dendam. Pergi kalian, kalian bebas. Diusir dari rumah Pak tidak mudah. Pindah harus ke kampung orang lain yang di situ dia tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya keluarga. Diusir dari tanah kelahiran tidak mudah, Pak. Tatkala dia bisa kembali menguasai orang yang mengusirnya, mengalahkan, malah dimaafkan. Ini yang luar biasa. Sama seperti orang yang terbunuh keluarganya tadi. Bahwasanya dia terbunuh keluarganya. Dia mampu untuk melakukan kisah, sudah kisah saja. Tapi dia turun, udah dimaafkan, bayar kompensasi, bayar diat. Tetapi dimaafkan lagi sampai tidak membayar apa-apa. Lihat, subhanallah. Ini yang kadang-kadang saya katakan, itulah surga dunia. Beribadah dalam keadaan sempit atau menahan maksiat dalam keadaan punya kesempatan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis rahimahullahu taala berkata, "Faman wa fi qawlihi akhihi dalilun ala annal qatila la yakfur." Nah, ini bagus. Dan dalam firmannya saudaranya terkandung dalil yang menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan itu bukanlah kafir. Jadi, barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya. Kalau keluarga yang terbunuh disebut saudara yang membunuh, maka berarti masih sesama muslim. Berarti pembunuh tidak kafir. Ya, pembunuhan, membunuh orang tidak kafir. Makanya kalau ada orang yang membunuh orang lain, kemudian dia meninggal, yang membunuh ini meninggal, ya, maka disolati karena dia masih orang muslim. Cuma mungkin melakukan dosa besar. Dia melakukan dosa besar, tapi tetap disolati. Kemudian dalilun ala annal qatila la yakfur li annal murada bil ukhuwah huna ukhuwatul iman. Karena yang dimaksud dengan persaudaraan di sini adalah persaudaraan dengan ikatan keimanan. Falam yakhruj bil qatli minha wa min babi aula ala sa'ala anna wa min babi aula anna sa'iral ma'asi allati hiya dunal kufur la yakfur biha fa'iluha wa innama yanqusu bidzalika imanu. Artinya, dan dia tidak akan dikatakan terlepas dari ikatan itu, yaitu ikatan keimanan, dengan pembunuhan tersebut. Hanya dengan membunuh tidak keluar dari Islam. Ingat itu, ya. Bukan berarti membunuh keluar dari Islam, hanya dengan membunuh tidak keluar dari Islam. Maka lebih patut lagi hal seperti ini berlaku pada masalah kemaksiatan yang tidak menyebabkan kekufuran. Pelakunya tidaklah dikafirkan karena melakukan kemaksiatan tersebut. Hanya saja keimanan yang berkurang. Nah, ini penting, Pak, masalah ini. Misalkan ada orang membunuh, kemudian tidak beberapa lama orang yang membunuh ini meninggal, maka hukumnya disolati enggak? Disolati, karena dia masih muslim. Ada orang minum khamr, kemudian mati, minum khamr oplosan, kemudian mati, disolati tidak? Disolati. Ada orang mati dalam keadaan berzina, disolati enggak? Disolati, dan semisalnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza afa auliyaul maqtul au afa ba'dhum ihtaqana damul qatil. Apabila keluarga orang yang terbunuh atau sebagian dari mereka memaafkan, maka darah pembunuhnya haram ditumpahkan oleh mereka maupun oleh selain mereka. Saya pernah, Pak, melihat kisos di kota Madinah. Jarak antara saya dengan mayat, dengan si yang dikisos itu, dari saya ini sekarang ke horden itu, horden coklat, dekat sekali. Wallahi, setelah saya melihat, satu hari satu malam gak bisa tidur, tidak bisa makan. Bagaimana ngerinya orang yang dikisos. Jadi kita nunggu lama, kemudian keluarlah orang tersebut dengan sudah ditutup matanya, kemudian tangannya diikat di belakang, Kemudian dia disuruh duduk dengan cara duduk seperti orang duduk tahiyat al-ula, tasyahud awal. Lalu dibacakanlah bahwasanya fulan bin fulan telah membunuh fulan bin fulan pada hari ini dan telah ditetapkan oleh mahkamah begini-begini ini. Nah, selama pembacaan yang begitu lama itu proses nego antara keluarga yang terbunuh dengan keluarga yang membunuh masih terjadi. Jangan-jangan di detik-detik terakhir dimaafkan. Nah, itu adalah sebuah keberuntungan bagi pembunuh. Ya. Tapi ternyata yang saya lihat itu tidak dimaafkan. Yang ingin saya ambil di sini adalah terus terjadi proses nego. Makanya di Arab Saudi ada namanya LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang bernama Tafrijul Qurubat, menghilangkan kesusahan orang lain. Ini tugasnya adalah kalau ada si pembunuh sudah dihukum qisas oleh hakim, maka kan masih ada waktu. Nah, selama waktu itu LSM ini bergerak meminta maaf kepada siapa? Kepada wali yang terbunuh. Karena kalau satu orang saja memaafkan, sudah cukup. Ya, tidak perlu bersama-sama. Dan tidak perlu wali yang terdekat. Misalkan adiknya yang paling kecil memaafkan, tentunya yang sudah baligh. Ya, kalau yang belum baligh, maka mungkin dia tidak paham apa maksudnya. Ada yang paling kecil memaafkan, maka sudah. Itu jatuh. Ya. Jadi yang menarik saya lihat, wah mereka di belakang masih nego antara wali yang terbunuh dengan keluarga yang membunuh. Masih nih. Sampai di akhir, sampai habis belum ada kesepakatan dan pemaafan yang hanya harus qisas, maka pada saat itu keluarlah jagalnya dan ditebaslah kepalanya. Tebas kepalanya, langsung muncrat darahnya, Pak. Dan langsung jatuh. Dan seperti yang saya sudah bilang, al-qisasu jawazir wa jawabir. Qisas itu fungsinya dua. Yang pertama, jawazir, memberikan peringatan keras kepada orang-orang agar tidak melakukan perbuatan yang serupa. Yang kedua, jawabir. Jawabir itu adalah menghapuskan dosa. Jadi orang ini di akhirat nanti tidak akan dikisos karena dia membunuh misalkan. Atau tidak akan dikisos karena dia berzina, kalau kisosnya rajam misalkan seperti itu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan wa sara ma'suman minhum wa min ghairihim wa li hadza qala faman i'tada ba'da dhalika ay ba'da al-'afwi falahu 'adzabun alim ay fil akhirah. Oleh karena itu Allah berfirman, barang siapa yang melampaui batas setelah itu. Artinya kalau sudah dimaafkan enggak boleh dilakukan qisas. Enggak boleh orang membalas. Misalkan si fulan ini dimaafkan. Lalu ada keluarga yang lain, "Oh, sudah saya balas dendam aja, saya tembak dia." Enggak boleh. Itu berarti melampaui batas. Malah yang membalas dendam ini malah dia yang dikisos. Karena dia sudah dimaafkan. Itu maksudnya. Makanya Allah berfirman, maka barang siapa yang melampaui batas setelah itu, yakni setelah adanya pemaafan, maka baginya siksa yang pedih. Maksudnya di akhirat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma qatluhu wa adamuhu fayukhadhu mimma taqaddam li'annahu qatlu mukafian lahu fayajibu qatluhu bidzalik. Adapun membunuhnya ataupun tidak membunuhnya, maka diambil dari yang sebelumnya karena ia telah membunuh yang sederajat dengannya, maka ia pun harus dibunuh karenanya. Wa amma man fassara al-'adzaba bil qatl fa innal ayata tadullu ala annahu yata'ayyanu qatluhu wa la yajuzu al-'afwu anhu wa bidzalika qala ba'd al-'ulama was-sahihu al-awwal li'annahu jinayatu la tazidu ala jinayati ghairihi. Adapun orang yang menafsirkan siksa yang pedih di akhir ayat, ada falahu azabun alim. Apa maksud sisa yang pedih? Dengan membunuh, dan bahwa ayat ini menunjukkan wajibnya membunuh si pembunuh dan serta tidak boleh dimaafkan, maka pendapat seperti ini telah dikatakan oleh sebagian ulama. Tetapi yang lebih benar adalah yang pertama, karena pelanggarannya tidak lebih dari pelanggaran yang lainnya. Jadi maksud penulis di sini adalah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, bahwa ada yang ulama mengatakan enggak ada maaf, enggak ada. Enggak ada diat, enggak ada memaafkan. Yang ada adalah qisas saja. Karena di akhir ayat Allah berfirman, "Falahu 'adzabun 'alim." Nah, ini dulu selesai kita membaca tafsir surat Al-Baqarah ayat 178. Mudah-mudahan kita bisa sambung pada kesempatan yang lain. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Ya, kita cukup ke, ada pertanyaan? Tafadhol. Ya. Pertama masalah doa, bagaimana orang tua yang dulunya tidak tahu masalah perbuatan, mungkin ada perbuatan syirik atau bagaimana, sedangkan anaknya melakukan ibadah yang anggap anak yang soleh lah, apakah itu diampuni doanya doa. Diterima, kita mendoakan orang tua. Ampunan orang tua. Yang kedua masalah darah, kalau kita dalam kejepit kita mungkin dikeroyok orang atau diserang orang, apakah darahnya halal kalau kita melawan? Ya. Yang ketiga masalah utang atau menghutangi, sedangkan kita punya hutang, ada orang yang kesempitan mau berhutang kepada kita, yang mana lebih baik? Ya. Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Yang pertama yaitu masalah mendoakan orang tua. Maka sudah seyogianya seorang anak mendoakan orang tuanya, dan ini amalan yang tidak terputus. Awwaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Tetapi kalau seandainya memang orang tuanya mati di dalam kemusyrikan, kekafiran, maka tidak boleh didoakan. Allah berfirman, maka lan nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik meskipun mereka para kerabat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika minta izin untuk menziarahi kuburan ibunya, maka diizinkan. Tetapi ketika minta izin untuk memintakan ampun untuk ibunya, belum diizinkan. Maka kalau yang telah tetap kemusyrikannya, tidak bisa kita doakan untuk mendapatkan ampunan rahmat. Karena orang musyrik berdasarkan ayat tadi. Tapi kalau masih belum tetap, dalam artian kebanyakan kaum muslim seperti itu. Kita lihat beliau melakukan kesyirikan, tetapi belum ditegakkan hujah padanya. Ya, maka asal hukumnya dia adalah muslim sampai ada dalil yang kuat dia melepaskan bahwasanya dia adalah orang yang musyrik. Jadi kalau seandainya dilihat keadaan orang tuanya, apakah telah tetap baginya kesyirikan atau tidak? Kalau telah tetap, tidak bisa kita doakan. Kalau masih ragu-ragu apakah beliau muslim atau tidak, tahu enggak ini kesyirikan atau tidak tahu, ataukah beliau melakukannya dengan terpaksa, dalam artian dipaksa, kalau dibunuh beliau melakukannya, kalau tidak maka tidak, kalau tidak ada paksaan beliau tidak akan melakukannya, maka yang seperti ini dimaafkan. Ya, maka pada saat itu kembali kepada hukum asal, beliau muslim, berarti kembali anaknya boleh mendoakannya. Jadi tergantung kita lihat orang tuanya itu apakah benar-benar musyrik atau tidak. Kalau musyrik maka tidak boleh didoakan untuk mendapatkan ampunan ataupun maghfirah. Yang kedua yaitu permasalahan darah. Hutang dulu ya. Hutang. Apakah kita boleh mengutangi orang lain sedangkan kita sendiri mempunyai hutang kepada orang lain. Maka jawabannya, di sini terdapat dua amal ibadah. Yang pertama membayar hutang atas diri kita sendiri, yang kedua menghutangi orang lain. Maka jawabannya adalah, yang paling baik tentunya kita menyelamatkan diri kita sendiri dahulu. Seperti ini persis permasalahannya seperti orang mau bayar zakat, tapi dia punya hutang. Maka yang paling wajib dia kerjakan, yang lebih utama dia kerjakan dahulu adalah bayar hutang sebelum dia bayar zakat. Sama seperti itu, dia bayar hutangnya dulu, baru setelah itu dia menghutangi orang lain. Beda hal kalau seandainya hutangnya bisa dicicil. Hutangnya bisa dicicil. Dan memang sesuai dengan cicilan setiap kali bayar, tidak mau mereka dibayar lebih dari cicilannya. Maka boleh seperti itu. Jadi intinya bayar hutang dahulu sebelum kita menghutangi orang lain. Itu yang lebih wajib bagi kita. Wallahu a'lam. Karena kalau seandainya kita membayar hutang kita lunas, maka selesai urusan kita di dunia. Dalam artian hak orang lain yang ada pada diri kita selesai. Tetapi kalau kita menghutang orang lain sedangkan kita belum membayar hutang kita, kita masih punya tanggungan. Dan umur tidak ada yang mengetahuinya. Wallahu a'lam. Kemudian masalah darah. Kalau seandainya orang lain mengeroyok ataupun ada maling masuk ke dalam rumah, ingin mengambil harta, ingin memperkosa, na'udzubillah memperkosa anak istri, maka kita akhirnya membunuh orang tersebut, maling tersebut, perompak tersebut. Maka pada saat itu namanya mempertahankan diri dan dia halal dan tidak kena qisas. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang mati dalam keadaan mempertahankan keluarganya, hartanya, maka dia dianggap orang yang syahid. Yang membunuh pun demi mempertahankan keluarga, maksudnya di sini kehormatan istri dan anak-anak perempuannya, ataupun hartanya, maka diperbolehkan. Dan kalau dia membunuh maling tersebut, maka itu tidak termasuk daripada pembunuhan yang diancam oleh Allah. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu faghadiballahu alaihi wa la'anahu. Barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka baginya pahala, baginya ancaman neraka jahanam, dan Allah murka kepadanya, dan Allah laknatnya, dan baginya siksa yang pedih. Dia tidak masuk ke dalam ayat ini karena dia mempertahankan yang wajib untuk dipertahankan. Allahu a'lam. Ya, ya Ustaz, dari BBM. Afwan Ustaz, mau nanya, kalau seorang pelaku maksiat melaksanakan sholat, apakah sholatnya diterima atau tidak? Bagaimana dengan maksiat yang sering dilakukan? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau anak angkat mendoakan orang tua angkat? Apakah sampai? Mohon penjelasannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Orang sholat tapi masih maksiat, apakah sholatnya sah atau tidak? Masalah sah atau tidak, masalah diterima atau tidak terima itu urusan Allah SWT. Ya, adapun semestinya orang sholat mempunyai pengaruh baik kepada dirinya. Allah berfirman, inna sholata tanha alil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Semestinya orang sholat seperti itu. Adapun sholat masih maksiat, maka ini berpengaruh, bermasalah pada sholatnya. Ya, entah sholatnya tidak khusyuk, sholatnya tidak ikhlas, sholatnya tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, sholatnya tidak hadir hati, sholatnya di dalamnya dia mengerjakan maksiat dan semisalnya. Maka adapun urusan sah diterima atau tidak diterima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bicarakan sekarang pengaruh sholat pasti ada di dalam diri. Idealnya seperti itu, pengaruh sholat. Ya, idealnya seperti itu. Orang sholat tapi habis sholat mencuri, habis sholat berdusta, habis sholat tidak jujur. Nah, ini sholatnya bermasalah. Ya, bukan firman Allah yang tidak sesuai, tetapi sholatnya yang bermasalah. Yang kedua tadi tentang doa ibu angkat dengan anak angkat. Jadi yang jelas mendoakan sesama muslim itu baik. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat falahu bi kulli mu'minin wa mu'minah hasanah. Barang siapa yang memintakan maghfirah untuk orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, maka dia akan mendapatkan balasan pahala sejumlah orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Nah, ini amalan mudah berpahala besar. Barang siapa yang memintakan ampun untuk orang-orang beriman, niscaya dia akan mendapatkan ampunan. Niscaya dia akan mendapatkan apa? Ampunan sebanyak yang dia doakan dari orang-orang beriman. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a li akhihi al-muslim bi dhahril ghaib qala lahu al-malak wa laka bimitsl." Barang siapa yang mendoakan saudaranya dari belakang punggung, artinya dari dia tidak tahu, tidak usah cerita-cerita. Pak, ulun tadi mendoakan pian balah. Enggak usah cerita-cerita, ya. Dia mendoakan dari belakang punggung, artinya tidak tahu, tidak ada yang tahu. Maka akan ada malaikat yang mendoakannya dan amin, semoga Allah, maksudnya akan ada malaikat yang mendoakannya dan berkata semoga Allah mengabulkannya dan kamu juga mendapatkan seperti yang kamu doakan untuk saudaramu. Nah, ini hadis-hadis menunjukkan mendoakan saudara muslim. Adapun seorang anak angkat mendoakan ibu angkat, maka tentunya tidak sama dengan seorang anak kandung mendoakan ibu kandung, tidak sama. Ya, tidak sama. Waladin salihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya itu maksudnya adalah anak saleh yang dia kandung, mendoakan orang tua kandungnya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, ada permasalahan di Banjar ini sering sekali beangkat-angkatan anak. Atau beangkat-angkatan ini kakak angkatku, ini adik angkatku. Ya. Maka at-tabanni dalam Islam, at-tabanni artinya tabanni itu menganggap seseorang sebagai anaknya, seorang sebagai keluarganya. Ini sudah dihapuskan dalam Islam. Dalam artian si fulan misalkan bernama Ahmad. Karena dia saya angkat sebagai saudara, sebagai anak, maka dibinkan kepada bapaknya, kepada dia misalkan. Ini tidak boleh dihilangkan dalam agama Islam. Tidak ada namanya tabani dalam Islam, ya. Tetapi kalau kita ingin misalkan berbuat baik kepada seorang muslim, maka diperbolehkan, yaitu dengan mengasuh anak tersebut. Yang ada dalam agama Islam adalah pengasuhan, bukan apa? Bukan pengangkatan anak. Karena pengangkatan anak itu berkonsekuensi dinasabkan nanti kepada bapaknya. Kemudian kadang-kadang ini mama angkatku di situ. Ini kadang-kadang bermasalah dari sisi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man da'a ila ghairi abih, barang siapa yang mengaku kepada selain bapaknya. Ya. Kita punya orang tua kandung, kita punya orang tua yang hakiki. Maka barang siapa yang mengaku kepada selain orang tua kandungnya, maka baginya neraka. Nah, jangan suka-suka mengangkat seperti ini. Tapi boleh kita berbuat baik. Ini kita anggap saudara muslim yang baik. Ini boleh. Akan tetapi sampai mengangkat anak, bahkan kadang-kadang gara-gara ini terjadi perceraian. Misalkan laki-laki menikah dengan perempuan, ternyata si laki-laki ini punya adik angkat, tapi adik angkat be-SMS-an sayang ayah. Ya, apa ini? Ya, ini enggak adik angkat namanya. Ini Will, wanita idaman lain. Dan itu adalah trik iblis mengganggu manusia. Seorang laki-laki tidak boleh dia berhubungan mesra kecuali dengan istrinya. Nah, ini tidak boleh para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Saya sering mendengar itu. Ini abah angkat ulun, ini adik. Betul atau salah? Ya, betul, itu banyak itu. Maka hati-hati. Dan tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan orang tua. Kadang gara-gara ini juga dia lebih condong kepada adik angkatnya daripada orang tua kandungnya. Orang tuanya lagi sakit, adik angkatnya yang diurus. Ini tidak benar, ya. Atau kadang dia mengangkat seorang anak, dia lebih condong, lebih bisa bermain kepada orang anak angkat ini, lebih bisa bercanda dibandingkan anaknya sendiri. Anaknya sendiri strength sama dia. Dia strength sama dia. Dia suka marah, dia tidak bisa bercanda, tidak bisa lembut, selembut kepada anak. Ini gangguan is syaitan. Tidak benar. Anak kita yang lebih pantas untuk kita candai, untuk kita nafkahi, untuk kita perhatikan kedudukannya. Ini hati-hati ya para ikhwas. Ini tidak benar dalam yang seperti ini. Ini namanya prioritas terbalik. Salah dalam memprioritaskan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.